إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال أيضا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم الآية Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita sehingga pada siang ini kita masih bisa menjalankan kewajiban yakni ibadah salat Jumat. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada tauladan hidup kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pejuang-pejuang agamanya. Semoga Allah memasukkan kita menjadi orang-orang yang senantiasa memperjuangkan agama Allah sampai akhir hidup kita. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, selaku khatib saya berpesan pada hadirin sekalian dan utamanya pada diri saya pribadi, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, karena hanya dengan iman dan takwa itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia ini dan terlebih nanti di dalam kehidupan abadi di sisi Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam surat Muhammad ayat 7 Allah berfirman seperti yang kami bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya dia akan menolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, dan akan meneguhkan kedudukanmu. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah beberapa kali di dalam Al-Qur'an mengatakan meminta tolong kepada kita, kepada kaum muslimin. Tentu saja bukan karena Allah lemah, karena Allah Maha besar dari kelemahan, Allah Maha sempurna dan dia tidak butuh pertolongan sesungguhnya. Tetapi Allah berkali-kali mengatakan, wahai orang yang beriman, tolonglah agama Allah. Oleh karena itu, menolong agama Allah ini mestinya kita renungkan bahwa kita diseru untuk berislam secara benar. Secara pribadi, kalau kita berislam dengan serius, senantiasa mempelajari Islam, menambah ilmu kita tentang Islam, menambah ibadah-ibadah kita, memperbaiki akhlak-akhlak kita, itu adalah menolong agama Allah. Karena sesungguhnya adil rahimahumullah, yang terjadi kerusakan di negeri kita dan juga di negeri-negeri yang lain di mana penduduknya kaum muslimin adalah karena banyak di antara kaum muslimin yang sudah mengaku beriman, berislam, tetapi kemudian tidak serius atau sudah puas dengan Islam ya, seperti ini, seperti ketika kecil tidak pernah menambah ilmunya, tidak pernah menambah ibadahnya dan seterusnya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, menolong agama Allah ini juga bisa di dalam skala yang lebih luas, yaitu menolong agama Allah di dalam menegakkan sistem Islam yang diturunkan Allah ke bumi ini untuk menjadi terrealisasi di dalam kehidupan nyata. Bagaimana hukum-hukum Islam yang lengkap mengatur kehidupan ini seperti hudud, jinayah atau pidana atau muamalah politik, ekonomi, sosial ini benar-benar bisa terrealisasi di dalam kehidupan kita. Nah, sistem seperti ini perlu kita tegakkan, perlu kita tolong untuk bisa tegak. Nah, hadirin rahimakumullah, apakah sistem yang ada sekarang ini bukan sistem yang bisa menolong agama Allah? Kiranya kita patut membuka salah satu ayat Al-Quran tentang itu. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 40 di ujung surat dan juga surat Al-Hajj ayat 41. Walain surallahu man yansuruh innallaha al-qawiyyun 'aziz. Sesungguhnya Allah pasti ada menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Surat berikutnya memberikan penjelasan siapakah yang menolong agama Allah. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaa 'anil munkar walillahi tawbul umur. Mereka itu yang menolong agama Allah itu adalah orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, kami berikan kekuasaan mereka di bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, mereka menunaikan zakat, mereka menyuruh berbuat ma'ruf, mereka mencegah dari perbuatan mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kita bisa mengkritisi atau merenungkan apakah orang-orang di negeri kita dan di negeri kaum muslimin yang lain yang diberikan kekuasaan oleh Allah, mereka itu menegakkan sholat. Secara individu mungkin penguasa itu, presiden, wakil presiden, para menteri mungkin masih menjalankan sholat. Tetapi ahli tafsir menyatakan bahwa yang dimaksud menegakkan sholat oleh para penguasa adalah menjalankan sistem kehidupan dengan syariat Islam. Menjalankan sholat atau menegakkan sholat adalah bagaimana negeri ini yang sebagian besar kaum muslimin ini diatur dengan aturan-aturan Islam yang salah satunya adalah sholat. Oleh karena itu, kita bisa melihat apakah sistem yang mencurigai, memojokkan para aktivis Islam sebagai teroris, sistem yang memberikan kebebasan menyebarkan pornografi dan pornoaksi di media massa, sistem yang meliberalisasi di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, sehingga kesehatan menjadi mahal, orang miskin dilarang sakit, pendidikan menjadi mahal, orang miskin dilarang sekolah, dan kemudian sistem ini memberikan kekeluasaan yang sebesar-besarnya kepada swasta-swasta asing untuk menguasai seluruh aset sumber daya alam yang dimiliki di negeri ini. Apakah sistem yang seperti itu dikatakan sistem yang menegakkan dan membela agama Allah? Tentu kita mudah menjauhkan bahwa sistem yang seperti itu jauh untuk bisa dikatakan menegakkan dan membela agama Allah. Bahkan sistem itu bukan saja menyuruh yang ma'ruf, tetapi sebaliknya mencegah yang ma'ruf. Bukan melarang yang mungkar, tapi malah sebaliknya menyuruh yang mungkar. Sebagai contoh, ada satu peraturan daerah di Aceh yang menyuruh pegawai negeri untuk menggunakan busana muslimah. Melarang para remajanya untuk berkhalwat. Maka perda seperti itu dikatakan membahayakan sistem hukum nasional oleh para aktivis HAM. Tetapi aktivis HAM kemudian memberikan kebebasan untuk para aktivis homoseks, para aktivis lesbianisme untuk terus mengembangkan idenya di negeri ini. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, lantas sistem seperti apa yang sesungguhnya harusnya kita dukung? Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 55, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضوا لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Hadirin yang dirahmati Allah, Al-Qur'anul Karim sering dikatakan sebagai basiron wa nadhiron. Basiron adalah kabar gembira. Dan di sini Allah berjanji, wa'adallahu alladzina amanu minkum. Allah sudah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian semua. La yastakhifannahum fil ardi, maka mereka akan diberikan kekuasaan di bumi sebagaimana orang-orang sebelum mereka diberikan kekuasaan. Kemudian mereka akan menegakkan agama Allah yang diridhoinya. Dan setelah itu kaum muslimin bisa beribadah kepada Allah tanpa kemusyrikan. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam satu hadis yang panjang tentang masa depan umat Islam, Rasulullah pernah memberikan sebuah basyirah, sebuah berita gembira ketika Rasulullah membagi periode kehidupan umat Islam, yaitu di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dikatakan, sesungguhnya di antara kamu nanti akan ada satu masa, yaitu masa kenabian. Maka Allah akan memberikan masa itu sampai Allah akan mencabutnya jika Allah berkuasa mencabutnya, berkehendak untuk mencabutnya. Setelah itu, maka akan datang satu masa, yaitu masa khilafah Rasyidah, sampai satu masa tertentu dan Allah akan mengangkatnya ketika Allah berkehendak akan mengangkatnya. Selanjutnya Allah akan menggantinya pada satu masa, yaitu kerajaan yang menggigit, sampai masa tertentu kemudian Allah akan mencabutnya ketika Allah berkehendak mencabutnya. Setelah itu ada satu masa, yaitu kerajaan-kerajaan yang diktator, yang lebih kejam daripada kerajaan sebelumnya, kemudian Allah akan menghapusnya ketika Allah berkehendak menghapusnya. Setelah itu ada satu masa, yaitu masa khilafah Rasyidah yang kedua, dan setelah itu Rasulullah diam. Hadis ini hadirin rahimakumullah, bisa kita renungkan bahwa empat masa sudah terjadi. Masa kenabian adalah masa Rasulullah diutus menjadi rasul sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masa khilafah Rasyidah adalah masa ketika Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah pengganti Rasulullah, kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab, kemudian digantikan oleh Utsman bin Affan, kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Itu adalah masa 30 tahun masa khilafah Rasyidah, yang setelah itu Allah mengangkatnya dan menggantinya pada masa yang kedua, yaitu masa khilafah-khilafah yang panjang, yang jumlahnya kurang lebih 100 lebih, tetapi kita tidak pernah tahu karena kita tidak menerima dari pelajaran-pelajaran di sekolah kita, karena memang kurikulum kita tidak mengajari itu. Itu adalah masa ketika raja-raja memerintahkan dengan perintah-perintah yang kejam, tetapi itu masih menggunakan hukum Islam. Itu masa Bani Umayyah, masa Bani Abbasiyah, masa Turki Utsmani yang kurang lebih jumlahnya lebih dari 1000 tahun. Setelah itu ketika tahun 1924 Khilafah Rasyidah dihancurkan di Turki, maka negeri-negeri Islam kemudian terpecah-pecah menjadi negeri yang berkeping-keping. Sampai saat ini kurang lebih ada 53 negara bekas negeri Khalifah Islam, negara warisannya Rasulullah. Dan itu adalah masa yang keempat yang dikatakan sebagai Mulkan Jabariyah, masa para diktator. Dan kita bisa menyaksikan sendiri saat ini para diktator itu satu demi satu bertumbang. Di Tunisia tumbang, di Mesir tumbang, di Libya sebentar lagi mungkin akan tumbang, dan negeri-negeri yang lain barangkali akan tumbang, dan tidak tertutup kemungkinan negeri kita. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, ketika kita mempercayai basyirah, berita gembira dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka rasanya tidak ada pilihan bagi kita. Apakah kita akan membiarkan cita-cita Rasulullah ini berjalan sendiri tanpa dukungan kita, ataukah kita ingin menolong agama Allah ini dengan memperjuangkan cita-cita Rasulullah ini, sebagaimana yang dikabarkan bahwa di akhir zaman akan ada khilafatan ala min haji nubuah yang kedua. Dan ini hadirin rahimakumullah, saat ini yang terjadi adalah ironi ketika para kaum muslimin, ketika para juru dakwah, para ulama kaum muslimin justru meragukan berita gembira ini dan menganggap bahwa khilafah ala min haji nubuah adalah utopia, khilafah ala min haji nubuah adalah mimpi. Padahal hadirin rahimakumullah, ini adalah kewajiban terbesar di mana di belakangnya akan terpenuhi berbagai macam kewajiban yang dibebankan kepada kita. Oleh karena itu, kita patut belajar bagaimana orang-orang barat mengamati perjuangan kaum muslimin di bidang ini. Ketika NIC, National Intelligence Council di Amerika Serikat tahun 2005, mengamati pergerakan-pergerakan dan perubahan-perubahan dunia, mereka mengatakan bahwa tidak mustahil dan sangat mungkin pada tahun 2020 khilafah Islam akan tegak. Dan kemudian ada seorang wakil parlemen di Rusia juga mengatakan bahwa kurang lebih tahun 2020 khilafah Islam akan tegak. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, bagaimana khilafah Islam ini akan tegak tentunya memerlukan pembahasan yang sangat rinci dan sangat panjang. Tetapi ingatlah bahwa sesungguhnya itu adalah janji Allah, dan Allah pun sudah memberikan banyak sekali basyiran di dalam hadis, di dalam sunnah beliau, bahwa sesungguhnya nantinya sebelum kiamat ini terjadi, bumi dilipat, digandakan di hadapan Rasulullah, bahwa nanti umatmu wahai Muhammad akan menguasai seluruh penjuru bumi ini, sehingga tidak ada satu rumah pun kecuali Islam masuk ke dalamnya. Dan di situ apabila sudah dalam kondisi seperti itu, masih ada orang yang tidak Islam, disitulah dikatakan di dalam surat An-Nur tadi, mereka adalah orang-orang yang fasik. Ketika kekuasaan Islam sudah tegak, Islam sudah melingkupi seluruh bumi, masih ada orang-orang yang belum beriman kepada Islam, mereka adalah orang-orang yang fasik. Barakallahu liwakum fil Qur'an al-Azim wa na'fi wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Mendirikan khilafah di dalam hukum Islam, di dalam fikih Islam, hukumnya adalah fardu kifayah. Cuman sayangnya hadirin rahimakumullah, fardu kifayah ini sering disalahpahami adalah sebuah fardu. Ketika umat Islam sudah ada yang menjalankannya, maka umat Islam yang lain sudah terbebas dari kewajiban itu. Ini adalah satu salah paham yang nyata tentang apa definisi fardu kifayah. Karena biasanya di dalam fikih fardu kifayah ini diberikan gambaran tentang mensolatkan jenazah dan mengurusi jenazah. Sehingga ketika ada 4, 5, 10 orang sudah mengurusi jenazah, maka yang lainnya sudah tidak perlu mengurusi jenazah. Karena mengurusi jenazah 4-5 orang ini sudah cukup dan urusannya selesai. Tetapi ketika ini diterapkan ke dalam mendirikan khilafah Islam sebagai fardu kifayah, ketika orang-orang yang ada yang bergerak menjalankannya, dan sampai saat ini sudah ada satu partai yang sudah bergerak hampir 60 tahun tetapi khilafah belum berdiri, maka sesungguhnya kaum muslimin yang lain yang belum terlibat di dalam perjuangan itu belum terbebas dari kewajiban kifayah mendirikan khilafah. Karena sesungguhnya di sini hadirin yang dirahmati Allah, merupakan sebuah cita-cita besar kaum muslimin yang akan menyelesaikan bukan saja problema kita di Indonesia ini, tetapi problema kita di luar negeri, problema kita di Palestina, problema kita di Irak, di Iran dan seterusnya. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, saya mengajak kepada diri saya pribadi dan hadirin sekalian, marilah kita mulai, paling tidak kita mulai membaca apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan khilafah, apa yang dimaksud dengan khalifah, apa sih yang dimaksud imam kaum muslimin, apa yang dimaksud dengan baiat. Itu adalah hukum-hukum yang jarang dibahas di dalam pengajian. Oleh karena itu saya mengajak, marilah kita gunakan sisa waktu kita untuk mempelajari, dan kemudian setelah kita mengerti, pasti kaum muslimin akan mendukungnya, karena itu adalah bagian dari kewajiban kita yang paling mendasar. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menegakkan dan menolong agama Allah dalam diri pribadi kita, keluarga kita, dan akhirnya menolong agama Allah dalam konteks yang lebih besar. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa menunjuki kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات